Ya, dimulai lagi. Lanjut sini. Abdul Somad. Ba'do. Ba'do tabadihi. Ma'tiqadihim hurmataha. ولا يخلدونه في النار كما تقول والقوانين بل هو عندكم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدري أو هو مؤمن فاسق فلا لا يؤتون Ismal. Ismal imanil mutlaki. Isma maf'ul sani, maf'ul bih yang kedua dari yu'tu. A'ta yu'ti itu temannya Kasa kemarin di Alfiyah, masih ingat? Masih ingat ini? Antum kalau mau datang subuh, tafadhol Alfiyah. Rabu Jumat. Fala yu'tunahu ismal imanil mutlaki wala yaslubunahu mutlaqal iman. Nah, saya perhatikan. Ya, adapun fasik, ya mak al milli, fasik milli yang masih berada dalam cakupan agama, alladhi yartakibu ba'dal kabairi, yang terjatuh ke sebagian dosa-dosa besar, kabair dosa besar, ma'atiqadihi hurmatah, tetapi disertai dengan keyakinannya akan keharaman perbuatan dosa besar tersebut. Jadi dia lakukan, dia meyakini ini adalah haram, bukan membenarkan atau malah menganggap halal. Menganggap halal kafir dia. Maka ahli sunnati wal jamaah la yaslubuna anhu ismal mutimani bil kuliyah. Maka ahli sunnati wal jamaah tidak menafikan dari orang tersebut ismal iman, nama keimanan, bil kuliyah, secara totalitas dinafikan dari orang tersebut. Wala yukhalidunahu finnar, dan ahli sunnah tidak menganggap dia kekal di neraka. Kama taqul mu'tazilatu wal khawarij. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan Khawarij yang menganggap fasik, pelaku dosa besar, kafir keluar di neraka, dari Islam, kekal di neraka. Bal huwa indahum mu'minun naqisul iman. Bahkan mereka menurut ahli sunnah pelaku fasik ini adalah mukmin tapi imannya kurang. Ya qad naqasa, sungguh telah kurang min imanihi, dari imannya, biqadri maksiatihi, sekadar maksiat yang ia kerjakan. Ya au huwa mu'minun fasikun, atau dia adalah mukmin tapi fasik. La yu'tunahu ismal imani mutlaqi, maka tidak diberikan kepada dia nama keimanan secara mutlak, tetapi ya diberi, dia dianggap berarti apa? Imanul mutlak apa mutlakul iman? Mutlakul iman. Ya. Wala yaslubunahu mutlakul iman. Dan ahlu sunnah mereka tidak menafikan kemutlakan iman dari orang tersebut. Naam, Hafid. Wa qala dalatun ala ma dzakarahu al-muallif rahimahullah min thubuti mutlaqil iman ma'al ma'siyati. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a bismil iman ma'a wujudil ma'siyati wa hiya panadahum bismi panadahum enggak ada antus panadahum enggak ada. Oh iya ada panadahum bismil imani ma'a wujudil maksiyati wa hiya muwalatul kuffari minhum ila akhir. Fa'idatul al-imanu wal-islamu asyariyani mutalazimani fil wujudi fala yujadu ahaduhuma bidunil akhar bal kullama bidunil akhar, jangan disukun بدون الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وجد معه إسلام وكذلك الأقص نعم وكذلك الأقص. طيب perhatikan adilatul kitab was sunnah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah dalatun ala madzakarahu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Itu adalah dalil petunjuk-petunjuk atas apa yang telah disebutkan oleh mu'allif Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala min subutin mutlaq iman. Dari tetapnya mutlak iman ma'al maksiyah, pada pelaku maksiat. Ya, Allah ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian. Panadahum bismil iman. Maka Allah menyeru mereka bismil iman dengan nama iman mana? Di ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ma'a wujudil maksiat, padahal terdapat maksiat. Saya dipahami gitu. Jadi pemilih Ahok itu enggak bisa dikategorikan langsung kafir murtad begitu aja. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Lihat dulu. Kenapa? Hah? Bisa mungkin nifaq mayoritas atau memang dia takwil, bodoh. Oh, yang penting kan enggak korupsi. Yang penting kan enggak korupsi atau memang dia dibayar. Atau memang dia gak tahu. Nah itu ya. Memang mayoritas yang disebutkan tadi. Nifaq. Ya, liberalis. Ya dan semacamnya. Ya nah. Wahia muwalatul kufari minhum. Yaitu muwalatul kufar. Yaitu loyalitas kepada orang kafir. Faedah. Ya, iman dan Islam syar'ian, keduanya adalah syariat yang mutalaziman, yang saling mutalazim, saling berkaitan, saling melazimkan. Fil wujud, ya, dalam wujud, ya, dalam dunia ini kenyataannya. Ya, perhatikan, iman secara bahasa adalah ikrar, penetapan, pengakuan. Ya, adapun secara syar'i, ya, yang kita ketahui qaulun, ya, wa amalun wa i'tiqadun gitu kan. Nah, Islam secara roghoh adalah istislam, berserah diri. Secara syar'i al-inqiyad, ingat, ya, bil amal adh-dhahira al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bita'ah wal bara'ah min asy-syirki wa ahdi. Ya. Maka kita telah mengetahui yang lalu bahwasanya iman terbagi menjadi dua, yaitu mutlakul iman, imanul mutlak, iman yang kamil, kemudian mutlakul iman, iman yang naqis. Ya. Maka kalau demikian, maka tanda antara ya, atau hubungan antara iman mutlak dan Islam apa? Ya, kalau ditanya apa hubungan antara iman dan iman mutlak, bukan mutlakul iman, tapi iman mutlak dan Islam itu apa? Dan apa hubungan antara mutlakul iman dan Islam apa? Katakan sini, iman wal Islam syar'ian mutalaziman fil wujud. Ya, apa hubungan ilaqah antara mutlakul iman dan Islam? Nah, jawabannya, adapun hubungan antara mutlakul iman naqis apa kamil? Kamil. Naqis. Dan Islam telah dijelaskan oleh Syekh di sini mutalazimani fil wujud, ya, yang saling melazimkan dalam wujud. Adapun hubungan antara imanil mutlak yang kami dan Islam, ya, maka akan dijelaskan oleh Syekh di sini nanti, ya, oleh Syekh di sini, Syekh Muhammad Al-Harras. Ya, kata beliau, fala yujadu ahaduhuma, maka tidak didapati salah satu dari keduanya bidunil akhir, tanpa yang lainnya. Enggak mungkin ada iman tapi ada Islam. Atau ada Islam tapi ada iman. Tapi di Al-Quran ada, di surah Al-Hujurat. Waqalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin ya aslamna walakin kullu aslamna ya lam yadkhul lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang kepada Nabi berkata, amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah aslamna, kami baru masuk Islam. Ya, lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk pada kalbu kalian. Maksudnya iman apa yang belum masuk? Iman yang kamil, iman yang nakis sudah. Nah, saya dipahami kan di sini. Baik. Bal kullama wujida imanun sahihun mu'taddun bihi wujida ma'ahul Islam. Ya. Nah. Kata beliau di sini, maka bahkan kullama, setiap ya ya setiap didapati iman yang sahih, mu'taddun bihi wujida ma'ahul Islam. Ya, mu'taddun bihi ini maknanya bahkan setiap didapati iman, keimanan yang benar, yang mu'taddun bihi, apa makna mu'taddun bihinya? Coba ditanda lingkarin dulu, PR ya. Nah, kalau i'tadda ya taddu itu kan maknanya bisa ya menyerang, ya. Tapi gak masuk kalau di letter lah ini kan. Coba ditandain ya. Pinjol bukannya. Yang dianggap mungkin kali ya. Wujida ma'ul Islam, maka didapati pula Islam pada keimanan tersebut. Maka dalika al-aksu, demikian pula sebaliknya. Ya. Amin sedikit. Walihada. Yustagna. Bidikri. Ahadihima. Anil akhari. Anil akhari di anna ahadahuma iza afridu bidzikri. Ya, di anna ahadahuma iza ufrida bidzikri. Dakhala fihi akhiru. Al akhiru. Al akhiru. Wa amma iza zakaru. Iza zukira. Iza zukira ma'an. Ya. Muhtar muhtarinaini urida bil imani wal i'tiqadu wa urida bil islami al intiyad zahiriyu wa amali jawari. Nah. Ya. Kemudian wa li hadha qad yustaqna bi dhikri ahadi ma'an al-akhar. Ya. Oleh karena itu yustaqna bidzikri ahadima lillah. Oleh karena itu dengan penyebutan salah satunya itu sudah merasa cukup dari yang lain. Sudah dicukupkan dengan yang lainnya. Ini dari nisbah penisbatan iman yang naqis atau mutlaqul iman. Ya. oleh karena itu yustakna, telah dianggap cukup dengan penyebutan dari salah satu. Ya, ketika sebutkan iman, sudah cukup, berarti ada Islam. Ketika sebutkan Islam, berarti cukup, sudah ada iman. Allah Ta'ala berfirman, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ دِينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Begitu. Ini Islam disebut. Ya. Maka di sini, ketika Islam disebut, sudah tidak butuh lagi penyebutan iman. Maka Islam di sini dimaksud di sini amal yang zahir, i'tiqad yang batin. Ya. Adapun firman Allah misalkan fatahriru raqabatin mu'minah. Begitu kan, ada mukminahnya. Ya. Maka di sini juga tercakup keislaman. Ya. Walaupun di sini tidak butuh lagi penyebutan Islam. Ya, maka iman di sini fatahriru raqabatin mu'minah yang dimaksud dengan adalah iman, i'tiqad batin dan amal zahir. Ya. Baik, barakallahu fi. Ya. Di anna ahaduhuma karena salah satu dari keduanya idza ufrida jika disebutkan secara sendiri bidzikri dengan penyebutan iman disebutkan sendiri, Islam disebutkan sendiri. Dah kalau fihil akhar. Ya, maka yang lain misalkan disebutkan iman, berarti Islam masuk ke situ. Sebutkan Islam, berarti iman masuk ke situ. Ketika Nabi SAW menyebutkan, ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Sebutkan kepadaku tentang iman. Apa kata Nabi? Ya, antu minabillah. Akhbirni anil Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah. Iman. Beriman kepada engkau meresaksikan keimanan bahwasanya tidak ada yang berhak dibadai selain Allah. Nah, wa amma idza dzukira ma'an, adapun jika keduanya iman ya, Islam disebut secara bersamaan muqtarinain, maka keduanya terpisah maknanya. Ya, urida bil iman, maka yang dimaksud dengan iman adalah at-tasdiq wal i'tiqad. Tasdiq dan i'tiqad. Ya, membenarkan dan meyakini. Wa urida bil Islam dan dimaksudkan dengan Islam kalau disebut secara bersamaan dengan iman adalah al-inqiyadu, adalah al-inqiyad, ketundukan al-zahir, zahiri yang nampak minal ikrar, berupa ikrar pengikraran, penetapan bilisan, dengan lisan wal amal bil jawab. Nah, habis salat zikru as-salasi nah ya walakin akan tetapi hadza binisbati ila mutlaqil iman, ini kalau dinisbatkan kepada mutlaqul iman yaitu aslul iman. Amal imanul mutlak, adapun iman yang mutlak, iman yang kamil, bahwa akhas mutlakan minal Islam, maka dia lebih khusus secara mutlak dari Islam. Ya, tapi kalau disebutkan iman maknanya apa? Islam. Islam maknanya apa? Iman. Itu kalau mutlakul iman. Paham sini? Kita kalau mutlakul iman, ya akan ya. Atau kalau imanul mutlak, iman yang kamil, maka dia lebih khusus secara mutlak pula daripada Islam. Ya enggak? Nah. Waqad yujad al-Islam bidunihi. Terkadang didapati Islam tanpa iman. Sebagaimana firman Allah, qalatil arabu, orang Arab Baduy berkata, amanna, kami telah beriman. Kullam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Iman apa? Mutlaqul iman apa imanul mutlak? Imanul mutlak. Baru mutlaqul iman. Ya. Wa kullam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, walakin kulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami baru masuk Islam. Iman belum ada. Nah, sudah ada. Syahadat tadi kan iman. Ya. Apa itu iman? Antuk minna billah. Kau beriman pada Allah. Yaitu meyakini. Tidak ada yang berhak ibadah selain Allah. Sudah ada iman. Ya, dia kan beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami baru masuk Islam. Tapi iman yang sempurna. Nah, ini pintu masuk untuk membedakan paham. Ya, Khawarij dan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini pintu masuknya. Ya, maka fa akhbara bi islamihim ma anafil imani anhu. Maka Nabi sallallahu ya, afwan, Allah taala mengabarkan keislaman mereka, akan tetapi dinafikan keimanan dari mereka. Berarti yang dinafikan iman mutlak apa ya, mutlakul iman? Imanul mutlak. Ya, dan dalam hadis Jibril, ya, dzikrul maratib as-salas, terdapat penyebutan tiga tingkatan Islam, iman, ihsan. Padala ala anna kullan minha akhassu mimma qablahu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ya, semua dari bagian tiga hal tadi ini ada yang lebih khusus dari yang sebelumnya. Ya, baik, cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.